Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. Para hadirin dan pendengar yang budiman rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan bersyukur atas nikmat tersebut Allah akan menambahkan kenikmatan atas hambanya, sehingga amat sangat wajib bagi kita untuk senantiasa berusaha bersyukur atas nikmat Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, dan semakin mendekati kepada 10 hari terakhir, maka tentunya kita senantiasa meningkatkan eksistensi ibadah kita dalam rangka untuk mendulang pahala di bulan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang ikhlas dalam melakukan segala bentuk ibadah kepadanya dan menerima ibadah kita, sehingga dijadikan pemberat timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih meneruskan tentang pembahasan kitab Ahkamil Janaiz. Setelah kita mengetahui tentang larangan-larangan yang dilarang di kuburan, kemudian kemarin kita masuk sedikit mengenai hukum takziah, maka di antara yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan takziah adalah di antaranya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin: at-ta'ziyah laysat tahni'ah kama yahna'ul insanul qadim. Yang namanya ta'ziyah bukanlah tahni'ah, sambutan, sebagaimana kita menyambut orang yang datang. At-ta'ziyah tu yuradu biha annana idha ara'ayna syakhsan musaban muta'athiran nukallimuhu bima yuhawwinu alaihil musibah. Yang namanya ta'ziyah yang dimaui dengannya adalah apabila kita melihat ada seseorang yang tertimpa musibah, dan musibah tersebut sangat mengena sekali kepada dirinya, maka kita mengucapkan kepadanya dengan kalimat dan ucapan penghibur hati mereka sehingga ringan atas mereka musibah tersebut. Hadza huwal maqsudu minha. Inilah yang dimaui dengan tujuan takziah. Maka kita, oleh karena itu kemarin Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahwasanya hendaknya orang yang bertakziah untuk mengucapkan doa dengan diantaranya A'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limautika. Naam, ini diantaranya. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan semoga Allah memperbaiki orang-orang yang ditimpa musibah dan semoga Allah mengampuni orang yang meninggal. Demikian pula, boleh pula kita mendoakan atau menasihatkan kepada mereka dengan kalimat isbir wahtasib. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bersabar dan berharaplah pahala kepada Allah, maka sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Dan apa yang Allah berikan ini juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktu yang telah disebutkan. Ini yang hendaknya dilakukan. Maka kemudian Syekh Saleh Fauzan menyatakan wala yanbaghil julusu lil azza'i wa li'lanu an dzalik. Maka tidak seyogyanya untuk seorang duduk-duduk berkumpul bersama orang-orang yang takziah tadi. Demikian pula tidak seyogyanya untuk mengumumkan tentang orang yang meninggal tadi di surat kabar ataupun juga media-media yang lainnya sekedar dalam rangka untuk berbangga-bangga. Kama yaf'alu ba'dun nasil yaum, sebagaimana sebagian manusia mereka melakukannya sekarang ini. Sehingga ditegaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wala hajata ila ijtima'i fil baiti, maka tidak perlu kita untuk berkumpul-kumpul di rumah si mayit. Fa innal ijtima'a fil baiti khilafu ma kana 'alaihi salafus salih. Maka sesungguhnya berkumpul di rumah orang yang telah meninggal tadi, tatkala meninggalnya tadi, ini menyelisihi apa yang ada di atasnya para salafus salih. Hatta qalu, sampai-sampai mereka mengatakan kunna na'uddul ijtima'a 'inda ahlil mayyiti wa sun'atat ta'ami minan niyahah. Kami menganggap berkumpulnya seseorang di rumahnya orang yang ditimpa kematian ini setelah dikuburnya. Setelah dikuburnya. Dan membuat makanan dalam rangka untuk menyuguhkan kepada para hadirin minan niyahah, termasuk bagian dari meratap. Wan niyahah min kaba'irid dzunub. Dan meratapi orang yang meninggal termasuk dosa besar. Oleh karena itu, di sini Syekh Saleh Fauzan menyatakan tidak seyogyanya bagi kita untuk duduk lil azza dalam rangka untuk ya menemani di situ, menghibur, kumpul dan mengumumkan kepada yang lain sehingga diundang datang. Ini tidak boleh. Namun yang perlu diperhatikan di sana, yustahabbu an yu'adda li ahli al-mayyiti ta'amun yub'atsu bihi ilaihim. Disunnahkan untuk kita membuatkan bagi keluarga si mayit makanan yang kita kirimkan kepada mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yashghaluhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan, yaitu tatkala Ja'far ibn Abi Thalib meninggal, menjadikan keluarganya tersibukan dengan kematian beliau sehingga tidak sempat membuat makanan dan seterusnya. Maka Rasulullah memerintahkan, buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan. Maka sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi serta dihasankan dari jalan dari sahabat Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam fatwa beliau ditanya tentang hukum membuat makanan bagi keluarga mayit. Apakah ini secara itlaqihi, secara mutlak, disunahkan atau bagaimana? Maka beliau menyatakan tentang hadis ini. Fa'innahu yusannu liman ulima bimusibatihim an yub'atha ilaihim bito'amin. Sesungguhnya disunahkan bagi orang yang diketahui tertimpa musibah untuk dikirimkan kepada mereka makanan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis tadi, dan Nabi di dalam hadis tadi mengatakan, faqad atahum ma yashghaluhum, sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Maka kata Syekh Utsaimin, di sini ada isyarah ila anna dzalika laisa mustahabban ala sabilil itlaq. Ini ada isyarah bahwasanya membuat makanan bagi orang yang sudah meninggal atau ditinggal oleh keluarganya mendapatkan musibah tadi bukan secara mutlak, mesti sunnah harus dibuat. Akan tetapi walakinnahu mustahabbun idza kana ahlul mayyiti qad insyaghalu an islahit ta'am, yaitu nilai sunnahnya disunahkannya yaitu tatkala apabila seorang yang atau keluarga mayit tadi ini tersibukkan dari membuat makanan sehingga mereka tidak sempat membuat makanan, maka baru disunahkan bagi yang lainnya untuk membuatkan makanan dikirimkan kepada keluarga mayit, itu pun sekedar untuk keluarga mayit. Amma idza kanal amru tabi'iyan kama huwal ma'rufu fi ahdinal an, adapun kalau perkaranya menjadi perkara suatu kebiasaan sebagaimana yang telah ma'ruf diketahui di masa kita sekarang ini, ada yang meninggal, buat makan yang banyak. Mereka akan kedatangan orang-orang yang takziah, disiapkan untuk nyukuh dan sebagainya. Maka fa'innahu la yusannu ayyub asa ilaihim bito'am, tidak disunahkan untuk mengirimkan kepada keluarga si mayit tadi makanan. Kenapa demikian? Li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dikarenakan hukum sunnah tadi ini berjalan beredar bersama alasan yang menjadikan itu sunnah. Dan di sini Rasulullah menyatakan alasannya, faqad atahum ma yashghaluhum, sungguh telah datang perkara yang menjadikan mereka tersibukkan dari membuat makanan. Sehingga kalau mereka tidak sibuk, kata beliau, wa ala hadza, berdasarkan ini, fa idza lam yakun hunaka syighal, wa in lam yakun hunaka isghalun, fa innahu laisa hunaka ta'amun. Kalau ternyata tidak menyibukkan, maka tidak boleh kita membuatkan makanan. Wa idza sana'a ta'ama wa bu'itha ilaihim wa indahum ahadun min aqaribi falahu an ya'kula ma'ahum. Namun, kalau mereka tersibukan, barulah di sini dibuatkan makanan. Dan kalau dibuatkan makanan, dikirimkan ke rumah tadi, ternyata di sana ada karib kerabatnya yang mungkin masih di situ, maka boleh untuk makan bersama mereka. Amma ayyadu'an nasa ilaihi, adapun mengundang manusia berkumpul di tempat si mayit dalam rangka untuk menikmati hidangan, dalam rangka untuk lain sebagainya, fa inna hadza nau'un minan niyahah, ini termasuk bagian dari bentuk niyahah meratapi mayit. Wa li hadza yukrahu li ahli al-mayit an yasna'u ta'aman wa yad'un nasa ilaihi, oleh karena itu dibenci bagi ahlul mayit untuk membuat makanan dan mengundang manusia ke rumahnya dalam rangka untuk menikmati hidangan tersebut. Wabihada yu'lamu anna ma yasna'uhu ba'dul muslimin. Maka dengan ini diketahui apa yang dibuat oleh sebagian muslimin, yang dilakukan mereka min su'ni ta'amin wa syai wa da'watin nasi ilaihi, dengan cara membuat makanan, minuman, baik kopi, teh dan lain sebagainya, serta mengundang manusia, ini termasuk perbuatan hadza minal bid'ah. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang diadakan. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat adanya saudara kita yang terkena musibah kematian, kemudian menjadikan mereka tersibukan, jadikan mereka tersibukan dari menyediakan makanan untuk keluarganya, maka disunahkan bagi kita untuk membuatkan makanan dan dikirimkan kepada mereka. Namun, kalau tidak sampai menyibukkan mereka, maka tidaklah disunahkan. Bahkan kalau sampai kita mengundang manusia untuk turut serta menikmati hidangan tersebut dan duduk-duduk di tempat ahlul mayyit, Syekh dengan tegas menyatakan hadza minal bid'ah. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pernyataan yang dikemukakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena itu, Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab ini menyatakan, amma ma yaf'aluhu ba'dun nasil yaum, adapun yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini, di hari-hari ini, min anna ahlal mayyiti yuhayyi'una makanan lijtima'in nasi indahum, berupa keluarga mayit menyiapkan tempat dalam rangka untuk manusia berkumpul di sekitar mereka. Wa yasna'una ta'ama, kemudian membuat makanan. Wa yasta'jiruna al-muqri'ina litilawatil Qur'an, dan mereka memberikan bayaran ataupun juga menyewa orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam rangka supaya membacakan Al-Qur'an. Wa yatahammaluna fi dzalika takalifa maliyatan, dan mereka terbebani akhirnya dengan mengeluarkan biaya berupa uang. Fahadha minal ma'tam al-muharramah al-mubtada'ah, maka ini termasuk bentuk ma'tam, perkumpulan yang muharramah, yang diharamkan, dan mubtada'ah, diada-adakan, merupakan perbuatan bid'ah. Lima rawal imamu Ahmad, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad, an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyiti wa sun'atit ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah ahli mayyit dan membuat makanan setelah dikuburnya si mayyit, sekali lagi, yaitu setelah dikuburnya si mayyit, minan niyahah, termasuk bagian dari niyahah, meratapi mayyit. Warijaluhu, warijalu isnadihi thiqat. Asar ini, rijal, orang-orang yang membawa di sanadnya ini adalah orang-orang yang thiqat, terpercaya. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditegaskan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu'il Fatawa jilid yang ke-24 halaman 316, wa amma sun'atu ahlil mayyiti ta'aman yad'unan nasa ilaihi fahadha ghairu masyru'in wa innama huwa bid'atun. Adapun orang, yaitu ahlul mayyit, orang yang terkena musibah kematian, kemudian keluarganya membuat makanan dan menyeru manusia untuk berkumpul di rumahnya menikmati hidangan tersebut, fahadza ghairu masyru', maka ini tidaklah disyariatkan. Hanyalah itu termasuk bagian dari bid'ah. Intaha, selesai ucapan beliau. Ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita, kalau kita melihat bagaimanakah pernyataan para ulama, ternyata sungguh sangat menyedihkan dikala banyak muslimin yang tidak mengetahuinya, yang mereka beranggapan ini merupakan suatu kebaikan, bahkan justru merupakan kesalahan. Nasolah salam wal afiyah. Wa qala al-Turtusi, berkata al-Imam al-Turtusi, sebagaimana dalam al-Hawadithu wal-Bidah, di halaman yang ke-175, beliau menyatakan, fa'ammal ma'tam, famamnu'atun bijma'il ulama. Adapun ma'tam, itu dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal ma'tamu huwa ijtima' alal musibah. Dan ma'tam adalah ijtima' berkumpul di atas musibah. Maknanya, sebagaimana diterangkan dalam sebelumnya, ijtima' inda ahlil mayyit ba'da dafni, yaitu berkumpul di rumah orang yang sudah meninggal setelah dikuburkannya si mayit. Maka yang seperti ini, fahuwa bid'atun mungkarah. Ini merupakan kebid'ahan yang bid'ah mungkarah. Jadi, sangat-sangat keliru kalau seorang menyangka ini adalah bid'ah hasanah. Bahkan beliau menegaskan, wahuwa bid'atun mungkarah, bid'ah yang mungkarah. Lam yunqal fihi syai'un, tidaklah dinukilkan satu dalil pun yang membolehkan hal tersebut. Wa kadza ma ba'dahu minal ijtima' fi tsani wa tsalitsi wa rabi'i wa sabi' wa syahri wa sanah. Demikian pula apa yang dilakukan setelahnya berupa berkumpul di rumah ahlil mayyit pada hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, hitungan bulan ataupun hitungan tahun. Maka yang seperti ini diibaratkan oleh beliau, fahuwa tammah. Ini merupakan malapetaka. Kemudian beliau menyatakan pula, wa in kana minat tarikati wa fil warasati mahjurun alaihi o man lam ya'zan haruma fi'luhu. Apabila di dalam tarikah atau dari bagian tarikah tersebut, ini maknanya fa'inkana minat tarikah, seandainya ini termasuk bagian dari peninggalan beliau yang meninggal dalam keadaan di kalangan dapat di dalam ahli warisnya ada orang yang mahjurun alaihi, melarang atau dilarang atasnya untuk mengelola tarikah tersebut, auman lam ya'dan atau tidak diberi izin untuk mengeluarkannya, maka haruma fi'luhu, diharamkan melakukannya. Wa harumal aklu minhu, dan diharamkan makan darinya. Intaha. Wallahu ta'ala alamu biswab. Makna ucapan beliau adalah, jadi syahid di sini, berkumpul di tempat orang yang meninggal, yang terkena musibah, setelah dikuburkannya, baik hari kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan seterusnya, ini termasuk ma'tam dan merupakan bid'ah mungkarah, bid'ah yang sesat. Maka, kata Syekh Shalih Fauzan, intaha, selesai penukilan dari beliau al-Imam At-Turtusi rahimahullahu ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pernyataan para ulama terkait dengan hal tersebut. Untuk menambah penjelasan dalam hal ini, marilah kita melihat penjelasan yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya tentang menghadiahkan bacaan Al-Qur'an bagi si mayit. Ini dua bentuk. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum menghadiahkan bacaan Al-Qur'an bagi si mayit? 6. Yang kedua terkait dengan terus bagaimana hukum membacakan Al-Qur'an ya dengan cara berkumpul di rumah orang yang telah meninggal. Enam, di rumah orang yang telah meninggal. Kemudian dilakukan setelah itu, dilakukan setelah di itu, bagaimana hukum berkumpul di rumahnya orang yang meninggal dalam rangka membaca Al-Quran setelah dikuburkannya. Ini dua keadaan. Keadaan pertama, orang tersebut membaca Al-Quran sendirian. Kemudian dia meniatkan bacaan Al-Quran ini pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Maka kata beliau, qira'atul Quran wa tasribuha lil mauta fiha khilafun bainal ulama. Membaca Al-Quran sendirian dan menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal, di dalamnya ada perselisihan di antara para ulama. Minhum man ajazaha wastahabbaha, di antara mereka ada yang membolehkan bahkan mencintainya. Wa qala innaha tasilu ilal amwati wa tanfa'uhum. Mereka mengatakan ini bisa sampai kepada si mayit dan bermanfaat bagi mereka. Maka wa hadza huwal ma'rufu fi madhhabi Ahmad wal Jamaah. Ini yang diketahui, yang telah masyhur dari madhab Imam Ahmad dan juga sekelompok para ulama. Bal hakahu ba'du ahli ilmi, bal huwa qaulu jumhuril ulama. Sebagian ahli ilmu menyatakan ini ucapan mayoritas para ulama, jumhur ulama. Dan Ibnul Qayyim menetapkan hal ini di dalam kitab Ar-Ruh. Dan beliau berpanjang lebar dalam pembicaraan tentang hal ini. Pendapat yang pertama, boleh dan bahkan disukai. Karena bacaan Al-Quran tersebut yang dihadiahkan ini bisa sampai kepada mayit dan bermanfaat bagi si mayit. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya mazhab Ahmad, Imam Ahmad dan juga sekelompok yang lainnya. Sebagian berpendapat adalah ini mazhab jumhur ulama. Wa qala al-akharun min ahli al-ilmi, dan pendapat yang kedua dari kalangan ahlul ilmi yang lain, inna tasribal qira'ati lil mauta la tulhaq wa la tushra. Bahwasanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an bagi si mayit tidak akan disampai. Ya, tidak akan sampai dan tidak disyariatkan. Inna tasribal qira'ati lil mauta la yushra'u wa la yulhaqul mayyit. Wa huwal marwiyyu 'an Syafi'i rahimahullahu ta'ala wal jama'ah minas salaf. Dan inilah yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i malah justru menganggap itu tidak sampai kepada si mayyit. Namun sekarang banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i justru senang menghadiahkan qira'ah bagi si mayyit. Nah, ini demikian. Dan juga sekelompok dari kalangan salaf. Wa hadza asah, yang pendapat kedua ini, tidak sampainya kepada si mayit dan tidak disyaratkan, ini lebih sahih dan lebih kuat. Kenapa demikian? Li adami dalil. Karena di sana tidak didapatkan dalil yang menyatakan bahwasanya pahala tersebut sampai kepada si mayit. Ini demikian. Li anal ibadah titauqifiyatun. Dikarenakan yang namanya ibadah ini adalah sudah baku. Tauqifiyah, cukup kita menjiplak apa yang di dalam Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Sehingga tasribu lil mauta nau'un minal ibadah, dan menghadiahkan pahala bagi si mayit termasuk bagian dari ibadah. Falayan bagi an yuf'ala illa bidalil, sehingga tidak seyogianya untuk dilakukan kecuali dengan dalil. Wala na'lamu dalilan wadihan fi syar'iyyati, dan tidak kami ketahui di sana adanya dalil yang jelas, yang tegas nyata-nyata menyatakan sampainya pahala si apa pahala menghadiahkan kepada si mayit. Oleh karena itu di sini beliau menyatakan wafal arjahu wal aula adamu taswibi lil mauta wa ghairihim, sehingga yang kuat pendapatnya dan yang lebih utama adalah yang menyatakan tidak boleh bagi kita menghadiahkan amalan bagi si mayit ataupun yang lainnya. Akan tetapi yang bermanfaat adalah yada'u lahum wa yastaghfiru lahum. supaya kita mendoakan si mayit dan memintakan ampunan bagi si mayit. Wa yatarahhamu alaihim, dan juga kita mendoakan rahmat bagi mereka. Ya, bagi mereka. Ini demikian. Bagi mereka kita doakan rahmat. Allahumma arhamhu, Allahumma yarhamu, Allah rahimahullah. Itu demikian. Semoga Allah, ya Allah, rahmati dia. Semoga Allah senantiasa terus memberikan rahmat kepadanya, ya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ini doanya demikian. Ini yang diterangkan oleh beliau di dalam fatwanya, dalam fatwa Nur ala Darab jilid 14 halaman 196 di poin yang ke-137. Jadi menghadiahkan bacaan Al-Quran bagi si mayit terjadi khilaf. Adapun mazhab Imam Ahmad itu sampai, ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i justru tidak sampai kepada si mayit. Ini kalau dia membaca sendirian. Membaca sendirian dihadiahkan. Keadaan yang kedua, kalau dia membacanya dengan cara berkumpul di rumahnya orang yang meninggal, kemudian dilakukan setelah dikubur, dihadiahkan ataupun tidak dihadiahkan, maka bagaimana keadaan tersebut? Hadzal ijtima'u la asla lahu fi syar'i bal huwa bid'ah. Maka di sini sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, kesepakatan para ulama. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan dengan tegas, ini perkumpulan ini la asla lahu, tidak ada asalnya di dalam syariat Islam ini. Bal huwa bid'ah, bahkan itu termasuk perbuatan bid'ah. Innama sunnatu an yuzadu ahlul mayyit li ta'ziyati wa du'a. Innama sunnatu an yuzaru ahlul mayyit li ta'ziyati wa du'a li mayyitihim. Jabaran. Naam. Innama sunnah an yuzaru ahlul mayyit li ta'ziyah wa du'a li mayyitihim. Jabaron limusi limusabihim. Adapun yang sunnah dilakukan adalah supaya kita mengunjungi orang yang sakit tersebut dalam rangka takziah, menghibur mereka. Menghibur mereka dan mendoakan bagi orang yang meninggal dalam rangka untuk menghilangkan musibah kesedihan yang menimpa mereka. Wa amma an yajtami'uhum wa amma ay yajma'uhum liyaqra'u. Adapun untuk mengumpulkan manusia dalam rangka supaya membaca Al-Quran. Wa yut'imunahum, dan memberikan sukuhan kepada orang-orang yang membaca tadi. Fahadha bid'atun, ini merupakan bid'ah. Yaqulu Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Adapun Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhumal bajali, beliau menyatakan, kunna na'udu lijtima' inda ahli al-mayyiti wa sun'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami menganggap berkumpul di rumahnya ahli al-mayyit dan membuatkan makanan setelah dikuburnya ahli al-mayyit termasuk bagian dari niyaha. Bagian dari niyaha. Wal maksud anna kaunahum yajma'unahum liyaqra'u wa ya'kulu hadza la aslalahu. Maksudnya orang yang berkumpul di rumah orang yang sudah meninggal dalam rangka membaca Al-Quran ataupun makan-makan dan lain sebagainya, ini tidak ada asalnya. Bahkan bal hiya minal bid'ah, ini termasuk bagian dari perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Amma lau zarahum, perhatikan sini. Jadi membaca Al-Quran orang tersebut secara bersama-sama, berkumpul, secara berkumpul di rumahnya ahlul mayyit, kemudian menghadiahkan bacaan tersebut bagi si mayyit, tidaklah ini termasuk perbuatan bid'ah. Adapun kalau dia sendirian, sebagaimana kata beliau di sini, amma lau zarahum insanun yusallimu alaihim, apadapun kalau seorang mengunjungi keluarga si mayyit tadi dan mengucapkan salam atas mereka, wa yad'u lahum wa yu'azzihim, dan mendoakan bagi mereka kebaikan dan takziah, memberikan hiburan kepada mereka. Wa qara'a fil majlisi qira'atan 'aridatan laysat maqsudah. Dan tiba-tiba Tatkala dia anu, kemudian dia membaca Al-Quran. Mungkin ketika menunggu, enggak ada teman dan sebagainya karena sibuk. Si, apa namanya orang yang tinggal keluarga yang ditinggal meninggal tadi, sibuk, maka dia sambil menunggu membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini, li'annahu mujla, apa di sini, laisat maksudah. Maka di sini, fala ba'sa, ya. Dalam langkah yang seperti ini, maka tidak apa-apa. Amma ana ahlal mayit yujmi'una an-nasa aw yujmi'una jama'atan mu'ayyanatan. Namun berbeda. Yang kedua adalah adapun kalau si apa orang yang sedang terkena musibah ini mengumpulkan manusia dan atau mengumpulkan jamaah tertentu dalam rangka untuk membaca Al-Quran atau membuatkan makanan bagi mereka atau memberikan kepada mereka fulusan, uang sebagai hadiah, imbalan ataupun yang lain yang diberi, ya upo rampe semacam itu, fahadza bid'atun la aslalahu, ini adalah bid'ah yang tidak ada asalnya. Ini naam peringatan bagi kita semua tentang hal-hal yang hendaknya kita lakukan demi kebaikan si mayit. Kalau begitu, membaca Al-Quran yang kemudian dihadiahkan kepada si mayit, terjadi khilaf para ulama di sana, dan yang benar mazhab Imam Syafi'i adalah tidak sampainya kepada si mayit. Adapun kalau seandainya membacakan Al-Quran dengan cara berkumpul mengumpulkan manusia di rumah ahlul mayit, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata ini tidak boleh, maka kira-kira apakah yang pas dan paling bermanfaat bagi si mayit? Karena kita ingin berbuat baik kepada mereka, lebih-lebih orang tua kita yang meninggal. Apa yang baik dan paling afdol untuk kita berikan kepada mereka? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanyakan tentang hal yang sama. Ma afdolul a'mal allati tuqaddamu ilal mayyit? Amalan apakah yang seyogianya disukukan kepada si mayyit? Maka beliau menjawab, afdalu ma yuqaddamu ilal mayyiti du'a. Sebagus-bagus dan yang paling afdal untuk diberikan kepada si mayyit adalah doa. Meminta kepada Allah baik untuk kebaikan si mayyit tadi. Meminta kepada Allah agar dia diampuni. Meminta kepada Allah agar senantiasa diberi rahmat dan seterusnya. Dari kebaikan kepada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila manusia mati, terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Di antaranya waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kebaikan bagi si mayit tadi. Maka kata beliau, fadduau lil mayit afdalu min kulli syai. Maka berdoa mendoakan orang yang sudah meninggal ini lebih utama, lebih afdal dari segala sesuatu. Afdal min antusolia, afdal, lebih afdal daripada engkau salat kemudian hadiahnya diberikan, apa pahalanya dihadiahkan ke mayit. Au tatasaddaqo, atau engkau bersedekah dalam rangka menghadiahkan amalan untuk si mayit juga, atau tahujja au tatamiro an mayit, atau engkau mewakili haji ataupun berumroh bagi si mayit. Maka yang paling afdal adalah berdoa kepada Allah memintakan bagi si mayit kebaikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara hadza waladun shalih yad'ulah. Dikarenakan Nabi menyebutkan di sini adalah waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Fi siyaqil a'mal, dalam konteks sedang menyebutkan amalan-amalan soleh. Falau kanatil a'malul masyru'atun, walau kanatil a'malu masyru'atan lil mayyiti, kalaulah seandainya amalan-amalan soleh selain doa tadi disyariatkan bagi si mayit, dan itu lebih afdal, laqala, niscaya Nabi akan mengatakan, aw waladun sholih yatasaddaqolah, atau anak soleh yang dia itu bersedekah, pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya, aw yasumu anhu aw ma asbah dzalika, atau yang mereka mau menggantikan puasanya si mayit, dan seterusnya. Maka falamma adala andalika, tatkala Nabi tidak mengucapkan yang demikian, ya, dan berpindah ila du'ai, mengucapkan justru doa waladun sholih yad'ulah, maka ulima anna du'a afdal min ihda'il amwal. Maka kita tahu bahwasanya doa bagi si mayit ini lebih utama, lebih afdal daripada amalan yang lainnya. Ini arahan para ulama kita untuk kita berbuat baik kepada si mayit dan juga tidak menyakiti si mayit, karena sesungguhnya mayit itu yu'adzabu bimaniha alaihi, karena mayit itu merasa tersiksa, disiksa dengan sebab apa yang diratapi atasnya, dan berkumpul di rumahnya orang yang meninggal setelah dikuburkan dalam rangka membacakan Al-Quran, baik terkait dengan waktu tertentu. Maka yang seperti ini, ataupun dalam rangka dikroyat, kenang-kenangan dan sebagainya, terlebih kalau sampai-sampai pahalanya dihadiahkan kepada si mayit, ini merupakan penyimpangan yang tidak asal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita tinggalkan. Adapun kalau ingin berbuat baik, maka perbanyaklah doa bagi si mayit. Itulah seutama-utama amalan yang kita haturkan, ya, yang kita berikan, ya, kita sukuhkan kepada orang yang sudah meninggal. Tentunya berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mudah dibimbing dengan mengikuti sunnah, dan kita mampu diberi kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dan kata hati kita untuk mau tunduk dan mengikuti jalan yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Tinggallah selanjutnya mengenai pembahasan tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan membacakannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang ikhlas di dalam berucap, beramal dan berdakwah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.